السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال. ونعوذ بالله من أهوال أهل الضلال. ونصلي ونسلم ونبارك ونعدم على حبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا سيدنا ومولانا محمد أصلي الجمال ومنبع الكمال ومستودع الجلال وعلى آله وصحبه بالهدوء والأصل. أما بعد، حضرات المحترمين، para masyayikh, para kiai, para habaib, para sepuh bini sepuh, jajaran pengurus Nahdlatul Ulama Suriah dan Tanfidiyah yang sangat-sangat saya muliakan, yang saya hormati Bapak Rektor beserta jajaran Wakil Rektor yang katanya pantas untuk menjadi Rektor Milenial. Tapi mohon maaf, penampilan tetap kolonial. Serta jajaran Sivitas Akademika Unisma Universitas Islam, Masya Allah. Para andu undangan yang berkenan hadir, ibu-ibu muslimat, mbak-mbak fatayat. Apa bedanya muslimat dengan fatayat? Bedanya tipis. Kalau fatayat itu baunya parfum, muslimat balsem. Sahabat Ansor Banser serta seluruh mahasiswa dan mahasiswi Unisma yang saya sebut santri putra dan santri putri. Saya tidak pernah menyebut santriwan, Pak. Karena dalam kamus bahasa Indonesia, wan itu artinya yang memiliki. Kalau santriwan, saya khawatir memiliki santri. Wan itu kan yang memiliki. Maka kayak Pak Rektor, ini ilmuwan, orang yang memiliki ilmu. Wartawan, orang yang memiliki warta. Hartawan, orang yang memiliki harta. Yang saya gagal paham sampai hari ini adalah Taiwan. Nah itu. Saya gak paham kalau Taiwan itu punya apa. Ternyata setelah saya buka, Taiwan itu artinya orang yang memiliki Iwan. Segala puji bagi Allah. Pada siang hari ini kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bersama-sama bisa hadir di tempat yang sangat baik, di acara yang sangat baik, dan bertemu dengan orang-orang yang baik. Insya Allah selesai pengajian akan menghasilkan sesuatu yang baik. Tapi sonnya kurang baik. Saya merasa panggilan saya dulu akrab di PMII dengan kawan-kawan yang lain itu disebut dengan sahabat. Karena kebetulan saya dulu alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Dan jabatan saya tertinggi adalah Ketua Rayon. Lumayan lah. Karena waktu itu ikut PMII bisa mendapatkan jabatan syaratnya harus punya motor, Pak. Dan waktu itu mahasiswa yang tidak punya motor salah satunya adalah saya. Karena barangkali dari satu kelas yang tidak pernah mendapatkan kiriman uang dari orang tua cuma saya, Pak. Pak Rektor jangan salah, mbah saya itu kaya 7 turunan. Tapi persoalannya saya keturunan nomor 8. Sudah jatuh kere, Pak. Maka saya pengen hari ini menyapa dengan bahasa sahabat-sahabat saya. Apa bedanya teman, pacar, dan sahabat? Saya nulis teman itu adalah 1000 orang yang datang di saat kamu senang. Kalau kamu lagi punya uang, semuanya datang, itulah teman. Sementara pacar, 1 orang yang membuat kamu lupa, 1000 orang. Sementara sahabat adalah 1 orang yang selalu ada di saat 1001 orang melupakan Anda. Maka mudah-mudahan persahabatan kita dalam bingkai akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak hanya sampai di dunia ini, tapi sampai besok bersahabat di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Maka terima kasih Pak Rektor undangannya. Saya memang ada program dengan beberapa kementerian untuk masuk ke dalam kampus-kampus dengan program deradikalisasi. Tanggal 5 kemarin saya dapat undangan dari ILC TV One. Tapi saya ada acara pengajian, tidak bisa saya tinggalkan. Saya sebenarnya Pak, kalau kondisi Indonesia tidak seperti ini, saya itu sama Mas Dedi dapat kontrak dari sebuah stasiun televisi swasta 2 tahun full. Saya harus tinggal di Jakarta, saya kontrak. Tapi begitu saya melihat asisten saya jadwalnya numpuk, saya enggak tega, Pak. Saya pamit sama Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Abah, saya berhenti ngaji. Saya tak syuting 2 tahun. Beliau mengatakan, jangan, Li. Kasihan umat. Yang hari ini, mohon maaf, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dipimpong seperti bola pimpong. Kesana kemari, di satu sisi kita katanya mendukung pemerintah, tapi di satu sisi juga gak dikasih apa-apa, Pak. Tapi mohon maaf, jangan jadi orang NU kemudian cepat tersinggung dan emosi. Orang NU tidak mengabdi kepada presiden, tetapi orang NU mengabdi kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makanya tema hari ini luar biasa ini. Sprit Maulid Nabi. Menebar cinta, menjalin ukhuwah. Cinta itu luar biasa. Cintanya Pak Rektor kepada mahasiswa itu seperti kentut di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak, tapi hangatnya bisa dirasakan. Ya. Tapi jadi pejabat rektor, Pak. Apalagi di kampus-kampus yang berbau NU. Jangan pernah berharap menjadi gula, Pak. Kopi itu tanpa gula pahit rasanya. Dikasih gula, enak rasanya. Begitu kita minum kopi, dikasih gula enak, mohon maaf, yang dipuji gulanya apa kopinya? Kopi, Pak. Gak pernah orang mengatakan, enak gula nih, gak ada. Pasti yang dipuji adalah kopinya. Artinya apa? Jadi rektor tuh kayak gula, Pak. Ada rasanya namun tidak pernah diperhitungkan keberadaannya. Maka nanti para cowok langsung bikin status WA, "Dek, aku seperti gula di dalam kopi." Maka atas cinta Allah dan kecintaan kita kepada Rasulullah, hari ini kita dipertemukan di tempat ini. Saya meyakini kalau kemudian tidak karena cintanya Allah dan cintanya Rasulullah, barangkali kita tidak bisa hadir. Saya sering pengajian saya gagal di luar kota. Kenapa? Manusia boleh berencana, tapi isi ATM yang menentukan, Pak. Tapi Allah yang menentukan. Makanya disinilah kemudian saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Al-Hikam. Arih nafsaka minat tadbir. Istirahatkanlah dirimu dari ngatur. Wong urip kuwi rasah kakean ngatur. Urip wis ana sing ngatur. Manusia sak madya nderek aturan. Selama aturan itu kita laksanakan, kita taat terhadap peraturan, pasti semuanya akan fine-fine saja. Tetapi kalau aturan kita tabrak, bahkan kita buat aturan sendiri, maka disitulah muncul masalah. Pejabat melaksanakan aturan sesuai dengan SOP, pasti selamat. Tapi kalau nabrak aturan, pasti ditangkap KPK. Contohnya, wali kota Malang beserta DPR-DPR-nya. Karena nabrak aturan, Pak. Maka sekarang ada istilah, afdalul korupsi bil jamaah. Yang salah sinten Gus? Pejabat korupsi itu yang salah guru TK. Gara-gara masuk TK diajari cerita judulnya Kancil Nyolong Timun. Makanya begitu jadi pejabat, pekerjaannya maling kaya kancil. Maka di sini ada Pak, jurusan pendidikan guru TK dan SD. Ada. Mbok, lulusan Unisma ini apa ya, merevisi lagu-lagu anak TK. Lagu-lagu anak TK itu banyak yang tidak bermutu, Pak. Po ame-ame belalang kupu-kupu, siang makan nasi kalau malam minum susu. Pertanyaan saya, walang sama kupu-kupu mana kalau siang makan nasi malam minum susu? Walang kok cangkeme celutak. Lagian kalau lagu ini dinyanyikan anak-anak salah. Siang makan nasi malam minum susu, itu anaknya apa bapaknya? Ada lagi, burung kakak tua hinggap di jendela. Nenek sudah tua, giginya tinggal. Itulah membuli neneknya sendiri toh. Neneknya jemput anaknya sekolah TK, malah cucunya nyanyi. Nenek sudah tua, giginya di jendela. Itu kan membuli, Pak. Dan yang paling saya benci, lagu yang rusak orang NO. Apa? Balonku ada lima. Rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda, dan biru. Meletus balon hijau dor. Pertanyaan saya, kenapa yang meletus balon hijau? Padahal hijau itu warnanya NO. Makanya orang NO itu disuruh kompak susah. Kenapa? Karena balonnya meledos. Masuk Pak Eko. Saya kasih contoh. Betapa kemudian orang NO itu disuruh kompak susah, Pak. Disurvey sama teman-teman NO online, dai kiai NO yang paling sering dibully oleh netizen. Paling nomor atas, nomor satu siapa? Gus Miftah. Gara-gara saya sering berbicara soal Pancasila, NKRI harga mati, anti khilafah, Islam Nusantara, deradikalisasi. Ini subhanallah, pembulinya luar biasa. Satu saat saya membela teman-teman Banser gara-gara kenapa Banser tidak berangkat ke Papua. Saya bikin video 1 menit di Instagram. Banser tidak berangkat ke Papua karena tidak ada payung hukum. Saya dibully oleh para kadrun, kadal gurun. Dengan 15 ribu komentar, Pak. Semuanya mencaci maki saya. Dan tidak ada satupun tokoh NO yang membela saya, Pak. Jadi lah ono kader NO ki cengep-cengep. Tokoh NO seneng, Pak, mau meneng dhewe, Pak. Kenapa? Mergo balone meledos, Pak. Tapi saya tidak sakit hati. 15 ribu komentar membuli saya. Saya lihat yang memberikan like dan jempol 75 ribu. Pertanyaannya, kenapa jumlah like itu lebih banyak daripada jumlah komen? Jawabannya sederhana, Pak Rektor. Kenapa jumlah like lebih banyak daripada jumlah komen? Karena seberapa banyak pun orang yang membulimu dengan komentar-komentarnya, yakinlah di luar sana lebih banyak yang mencintaimu dari dalam hatinya. Gagah kalau saya, Pak. Tapi kalau jomblo ya beda, Pak. Kalau jomblo, kenapa jumlah like lebih banyak daripada jumlah komen? Karena banyak orang cinta tetapi tidak berani mengatakannya. Iya. Sakit. Hei para jomblo, kalau kamu yakin akan ada hujan, akan ada pelangi setelah hujan, maka kamu harus lebih yakin akan ada kebahagiaan setelah perjuangan. Maka saya doakan sejomblo-jomblonya kalian pasti akan berakhir. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di janur kuning, minimal di bendera kuning, insya Allah. Kenapa kemudian saya begitu konsisten? Saya begitu istiqomah di dalam jalur dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Walaupun cacian, bulian, hinaan tiap hari datang bertubi-tubi. Pak, saya itu benar saja dicari-cari salahnya. Apalagi kalau saya salah. Tiap hari dicari-cari kesalahan saya. Kenapa kemudian saya sangat istiqomah berjuang di dalam manhaj akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Karena saya meyakini metodologi Islam Ahlussunnah wal Jamaah, metodologi yang sangat menyenangkan dan bisa diterima semua lapisan. Ketika saya ada undangan pengajian di Amsterdam, saya ketemu dengan wartawan dari Reuters Inggris, Pak. Dia bertanya begini, saya kenal Anda gara-gara melihat postingan di medsos, Anda dakwah di klub malam. Anda solawatan di hadapan wanita berpakaian seksi. Saya bilang, Anda salah. Mereka tidak berpakaian seksi, hanya salah kostum. Saltum, Pak. Ceweknya tinggi 170 cm, pakaiannya hanya 120 cm. Maka yang terjadi adalah SMS, silite metu sedidik. Pak Rektor, jangan ikut-ikutan saya masuk ke sana, Pak. Saya jamin Anda berani masuk, pasti nggak bisa keluar, Pak. Wartawan ini tanya sama saya seperti ini. Ini menurut saya, ini sama sekali tidak rasional. Das Sains sama Das Solemnya tidak nyambung. Yang terjadi akhirnya dasmu, saya bilang. Ngaji agama yang berkaitan dengan nilai dan norma bisa diterima di dunia malam yang berkaitan dengan dosa dan kemaksiatan. Dan mereka enjoy, Pak. Maka kemudian wartawan ini bertanya, kok bisa? Metode apa yang Anda pakai? Saya kemarin sebulan yang lalu saya mengumpulkan mantan begenggek di Doli, Pak. Saya usul kepada Bu Wali Kota, Doli namanya diganti Alfa Doli. Keren loh, Pak. Saya kumpulkan mantan germo, istilah-istilah dilokalisasi, Pak. Nyuwun sewu karo agak kasar. Germo, saya kumpulkan Angelo. Angelo itu antar jemput lonte, Pak. Itu. Ada istilah balola, namanya barisan lonte lanang. Preman-preman saya kumpulkan. Dan itu pengajian paling histeris dan paling horor sedunia, Pak. Panggung hampir ambruk. Background sobek. Karena yang datang begitu banyaknya, mantan-mantan preman semuanya datang. Anak-anak bertato datang, telinga bertindik, ada yang pakai mangkok, pelek, tiang listrik, wah banyak di sini. Bahkan ada preman badannya gede, perutnya gendut di depan panggung teriak-teriak, "Selamat datang Gus Miftah, presiden para pendosa." Ya Allah. Saya disebut sebagai presiden para pendosa. Dibuka jaketnya, perutnya penuh dengan tato, tepat di perut tato besar saya tanya, "Mas, itu tato apa?" "Beduk, Gus," gitu. Jadi perutnya dikasih tato beduk, Pak. Saya tanya, "Itu tato beduk?" "Iya." "Pukulnya di mana?" "Bawahnya, Gus." Pertanyaannya kemudian mereka bertanya begini, "Kok bisa diterima Gus? Metode apa yang Anda pakai? Cara seperti apa yang Anda lakukan? Sehingga kemudian anak-anak di dunia malam hari ini semuanya pengen ngaji." Saya 2 bulan yang lalu buka pengajian di klub malam terbesar se-Asia Tenggara. Mbak-mbak pemandu karaoke-nya sejumlah 1.200 orang. Modelnya Isuzu Panther. Ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Wow. Bedalah kalau muslimat ini bedalah. Kalau muslimat ini STMM. Setengah tua meh modar. Nah, kira-kira ini. Pak Rektor mau duluan. Saya bahas dunia malam gak kuat ya Pak ya. Pak Rektor ada acara. Matur nuwun Bapak. Pak Rektor mau bahas acara master plan membuat kampus Unisma lebih mendunia. Amin. Waktu itu saya ditanya, "Metodologi apa yang Anda pakai?" Saya jawab, "Inilah yang diajarkan oleh akidah Ahlussunnah wal Jamaah di dalam Jamiah Nahdlatul Ulama." Karena Islam yang diajarkan oleh Nahdlatul Ulama adalah Islam yang menyenangkan, maka salah satu visi terbesar Nahdlatul Ulama adalah sifat tasamuh, Islam moderat, Islam yang toleran, yang rahmatan lil alamin. Maka coba Anda lihat, menurut Imam Al-Ghazali, karakteristik kiai itu apa? Alladzina yanduruna ilal ummah bi'aini rahmah. Kiai itu yang memandang umat dengan kacamata kasih sayang, bukan dengan kacamata kebencian. Saya diundang sebuah stasiun televisi swasta, panel sama kiai lain. Ulama ini ditanya, "Apa pendapat Pak Kiai tentang dakwah Gus Miftah di dunia malam?" Apa jawaban kiai ini? "Dakwah Miftah di dunia malam itu memalukan, menistakan agama. Solawat, ngaji di hadapan mbak-mbak seksi, itu memalukan." Waktu itu saya ditanya sama presenternya, "Apa respon Gus Miftah?" Saya jawab, "Kalau dakwah saya di dunia malam bersama para pendosa dianggap memalukan, lebih memalukan mana ketika kita melihat kemaksiatan diam tanpa memberikan solusi apapun kepada mereka." Seandainya kalian tahu betapa beratnya perjuangan seorang pendosa pengen menemukan jalan kembali. Maka saya katakan kepada mereka, kepada kita semuanya, jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kita tidak pernah berbuat dosa. Pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang mau bertobat, bukan orang yang sok suci namun pada akhirnya tersesat. Maka ajaran saya itu ajaran cinta. Itulah yang kemudian salah satu poin kenapa Master Corbusier akhirnya tertarik masuk Islam. Saya itu kan kenal Mas Jadi baru setahun, Pak. Gara-gara video saya viral, pengajian di dunia malam, saya banyak undangan televisi. Tidak ada yang saya terima. Salah satu yang saya terima itu adalah acaranya Mas Dedi, acara kopi susu. Apa? Lah kopi kan hitam, susu putih, goblok, goblok gitu. Tapi kalau saya ngombe, Gus. Ini jangan Gus, kalau sing cilik mawon, Gus. Nah, kalau saya kopi, kopi saja, Pak. Enggak pakai gula, enggak pakai susu. Karena kalau kopi susu itu membingungkan. Kopi ini ngajak melek, susu ini ngajak turu. Wah, gila. Maka Gus, kalau saya dikasih kopi susu tak akali, Gus. Kopi ini tak umbe, susu ini tak cekli. Gila. Saya itu penggemar kopi, Pak. Sampai seringnya minum kopi, saya kemarin dapat tawaran iklan. Suruh jadi bintang iklan kopi. Tapi saya tolak. Iklan kopi itu semuanya bohong, Gus. Kopi kapal api. Dibuka kopinya enggak ada kapalnya. Kan bohong, Pak. Kopi itu guluwak. Dibuka kopinya enggak ada luwaknya. Iklan itu yang jujur cuma satu. Iklan sarung gajah duduk. Dibuka sarungnya ada belalainya. Santai aja, Mbak, gak usah baper. Akan datang satu saat, kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Iya. Maka hati-hati, kamu saya ingatkan, mahasiswi, tahu bulat digoreng dadaan, yang kecil saja harganya 500-an. Masa punyamu yang enak dijual gratisan? Jangan dong. Cendol dawet. Alladzina yanduruna ilal ummah fi ghairi rahmah. Itulah kemudian metodologi dakwah cinta Rasulullah. Rasulullah rahmatalil alamin dengan menyebarkan cinta. Beliau baik kepada orang yang baik dengan Rasulullah, dan beliau tetap baik kepada orang yang tidak baik kepada beliau. Saya kasih contoh kasus satu. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berangkat melaksanakan perintah hijrah dari Makkah menuju kota Madinah. Sesampainya di kota Madinah, ada tokoh Madinah yang tersinggung. Namanya siapa? Abdullah bin Ubay. Ini premannya kota Madinah. Dan Anda harus ingat, walaupun namanya Abdullah, dia bukan orang Islam, tapi orang kafir. Maka ketika Dedi masuk Islam, dia tanya sama saya begini, "Bro, apakah saya harus ganti nama?" Saya bilang, enggak ada kewajiban orang masuk Islam harus ganti nama. Berarti enggak harus ganti nama? Enggak. Sore harinya saya sowankan Kiai Ma'ruf Amin di rumah Pak Wapres. Pak Wapres cuma bilang, "Mas Dedi, enggak ada kewajiban berganti nama. Tapi kalau mau ditambahi, saya tambahi. Anda pilih Muhammad atau Ahmad." Saya bilang, "Bro, Ahmad saja." "Berarti siapa, Gus?" "Ahmad Dedi." Dia jawab, "Kok kayak Ahmad Dhani?" Yang lucu itu, sowan Kiai Ma'ruf, jam 12:30 siang habis Jumatan dia membaca syahadat, jam 5 sore sampai rumahnya Kiai Ma'ruf, pas pampres telepon saya. "Sampaikan kepada Dedi, Pak Kiai Ma'ruf berkenan ngimami sholat maghrib Mas Dedi bersama Gus Miftah." Saya bilang sama Dedi, "Berani gak, bro?" "Kan saya belum diajarin, masuk Islam baru 5 jam. Akhirnya saya praktek sholat di hadapan Dedi di dalam mobil Alphard. Saya jengking naik. Di luar dilihat wartawan. Kok Miftah jengking ning arepe dedike ngopo itu? Akhirnya sholat, praktek cuma 3 menit Gus. Wudu saya antar ke toilet, ke tempat perwuduan. Saya bilang sama Dedi, pokoknya kamu berdiri di samping saya di belakang Pak Kiai Ma'ruf. Apapun gerakan imam, kamu ikuti. Namanya makmum itu harus mengikuti imam. Maka saya bilang, perempuan adalah makmum, laki-laki adalah imam. Makmum yang baik yang patuh dengan imam, dan imam yang baik yang diikuti oleh banyak makmum. Betul? Loh. Bu, bener apa salah? Salah. Itulah cowok selalu salah di mata cewek. Akhirnya Dedi tak ajak sholat di belakang Kiai Ma'ruf. Sholat pertama, Pak. Sholat maghrib. Begitu dia di belakangnya Pak Kiai Ma'ruf, aku langsung mikir, Pak. Kelingan ceritanya Gus Dur. Gus Dur itu pernah mengislamkan orang Cina. Kemudian Cinanya tanya, saya harus bagaimana Gus? Kamu makmum sama imam. Apapun gerakan imam kamu ikuti. Beneran ini Cinanya sholat, Pak. Takbir, ikut takbir. Rukuk, sujud. Pas sujud, masalahnya apa? Kaki imamnya sakit, gak bisa ditekuk, akhirnya mancal ke belakang, kena kepala Cina der. Nah, Cina ini mikir, oh wong sholat kuwi pancal-pancalan. Akhirnya Cina ini mancal ndase mburine der. Rokaat kedua yang dipancal kepalanya sama Cina tadi mikir, jarine wong Cina ora sunat, dirogoh sarunge lah. Masalah. Akhirnya Cinone mikir, oh wong sholat ki rogo-rogoan. Akhirnya rogo sarunge imame. Iya. Saya khawatir. Untungnya apa? Pak Kiai Ma'ruf walaupun usianya sudah lanjut, sholatnya masih sempurna. Habis sholat saya gojek sama beliau. Pak Kiai, napa Gus? Ada isu tuh. Apa isunya? Besok kalau di tengah jalan jadi wakil presiden, Pak Kiai meninggal, katanya mau digantikan sama Ahok. Saya tanya langsung di hadapan beliau. Saya kan biasa. Akhirnya beliau jawabnya apa? Ya kalau yang mati saya. Kalau yang mati Jokowi, kan saya presiden katanya. Kiai NU dilawan rasa. Singkat cerita, Abdullah bin Ubay ini tersinggung dengan kedatangan Muhammad. Kenapa? Orang-orang yang dahulu mengidolakan Abdullah bin Ubay akhirnya beralih mengidolakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, tersinggung dia. Memprovokasi orang seantero Madinah dengan mengatakan apa? Sammin kalbak yakulka. Gemukkanlah anjingmu, maka anjingmu akan memakanmu. Jadi Nabi Muhammad itu pernah dikatakan anjing oleh Abdullah bin Ubay. Dan Nabi Muhammad tidak marah. Maka ketika ada seorang Gus mengatakan Miftah itu Gus telek, saya tidak marah. Kenapa? Karena saya meyakini sesuatu yang keluar dari mulut seseorang menggambarkan isi otaknya. Jadi kalau ada orang mengatakan saya Gus telek, ya lumrah wong uteke kebak telek. Saya itu seneng, Pak, kalau dibicarakan kekurangan dan kelemahan saya di hadapan orang lain. Mohon maaf, mahasiswa saya kasih tahu. Kalau ada orang lain membicarakan kekuranganmu, tersenyumlah. Kenapa? Kekuranganmu saja diperhatikan, apalagi kelebihanmu. Gak usah baper, Nduk, santai baik. Cantiknya wajahmu hanya akan membuat laki-laki menatap, tapi cantiknya akhlakmu akan membuat laki-laki menetap. Sing histeris mesti rondo kan. Wahai para janda, ingatlah. Bisa jadi cinta pertamamu meninggalkan luka, tapi kamu harus yakin cinta keduamu insya Allah menghadirkan surga. Iya. Codot dilawan. Abdullah bin Ubay marah. Kanjeng Nabi tiap hari hanya berdoa, ya Allah berikanlah hidayah kepada Abdullah bin Ubay. Apakah berhasil? Tidak. Abdullah bin Ubay tetap menjadi kafir. Tetapi anaknya Abdullah bin Ubay akhirnya masuk Islam. Inilah dakwah. Merangkul bukan memukul. Kalau kemudian dakwah itu memukul, maka partner kiai itu bukan Jibril, tapi Israel. Partner Nabi seharusnya bukan Jibril, tapi Israel. Enggak cocok, habisin. Tapi enggak. Anaknya Abdullah bin Ubay akhirnya masuk Islam. Singkat cerita, Abdullah bin Ubay mati. Anaknya matur sama Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, mbok jenengan layat takziah, bapak saya mati. Apakah Muhammad takziah? Ya, Nabi Muhammad datang. Padahal orang kafir sekaligus musuh bagi Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi datang layat, Pak. Sampai di tempat itu, anaknya matur. Kanjeng Nabi, mau enggak engkau memberikan syafaat kepada bapak saya? Tolong ludahi bapak saya. Padahal musuhnya sama Kanjeng Nabi diludahi. Berhenti sampai di situ? Tidak. Anaknya matur lagi. Kanjeng Nabi, boleh enggak saya minta jubahnya? Untuk apa? Akan saya jadikan kain kafan untuk bapak saya. Anaknya Abdullah bin Ubay mikir, kalau bapaknya dikasih kain kafan, jubah Kanjeng Nabi, malaikat munkar nakir enggak berani tanya. Poh, jubah Kanjeng Nabi, bro. Makanya kalau ibu-ibu muslimat pengen besok enggak ditanya munkar nakir, gampang, Bu. Kain kafanmu dirubah warnanya hijau. Enggak akan ditanya sama munkar nakir, Bu. Soalnya apa? Dikira lontong. Mahasiswi kok ada yang mati, kain kafan pink, enggak apa-apa, Nduk. Paling malaikatnya batin, wow, jomblo, guys, jomblo. Jubah dicopot, Pak. Berhenti sampai di situ, enggak. Setelah jubah dikasih, anaknya matur lagi. Pak Kiai, Kanjeng Nabi, mau enggak engkau mensolatkan jenazah bapak saya? Waktu itu belum ada larangan mensolatkan jenazah orang kafir. Kanjeng Nabi bangkit, ditegur sama Umar. Kanjeng Nabi, ini orang kafir kok Anda solatkan? Apa jawaban Muhammad? Mar, meneng. Aku Nabi, omong atur-atur. Sesaat sebelum Rasulullah solat, turunlah satu ayat di dalam surat At-Taubah. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan wala takum ala qabri. Dan janganlah sekali-kali kamu Muhammad mendoakan, mensolatkan orang yang mati salah satu di antara mereka. Dan janganlah kamu berdiri di atas kuburnya. Ini larangan untuk mendoakan orang kafir ketika sudah mati. Tapi lucunya, Pak, hari ini ada orang yang menafsirkan ayat ini katanya untuk menolak tahlilan. Itu yang namanya jaka sembung bawa golok. Gak nyambung, blok. Wong asbabun nuzulnya itu kok Abdullah bin Ubay kok. Ala ahadim minhum itu maksudnya orang kafir dan orang munafik. Bisa Anda buka di tafsir Al-Misbah Profesor Dr. Quraish Shihab. Kanjeng Nabi hampir saja mensolatkan. Yang pengen saya sampaikan apa? Begitu tolerannya Kanjeng Nabi. Bahkan dengan orang kafir. Orang yang memusuhinya. Orang yang membulinya. Orang yang menghasutnya. Kanjeng Nabi dengan dada lebar mendatangi jenazah orang yang memfitnahnya. Dan ini sekarang mahal, Pak, di Indonesia. Semua orang yang dianggap berbeda sesat. Semua orang yang dianggap berbeda kafir. Semua orang yang dianggap berbeda neraka. Bahkan kemarin saya di-tag sebuah akun Instagram. Tunjukkan kepada kami dalil soheh untuk mencintai Kanjeng Nabi melalui maulid Nabi. Saya bilang, aku mencintai kamu saja tanpa dalil. Masa aku mencintai Rasulullah harus pakai dalil? Please deh. Saya gak butuh alasan untuk mencintai Rasulullah. saya enggak butuh dalil untuk mencintai Rasulullah. Aku seneng karo bojoke tanpa alasan loh, Pak. Malam-malam saya pulang, istri saya pupurnya terlalu tebal. Istri saya malu bilang sama saya, mohon maaf bah, pupurnya ketebalan, bedaknya ketebalan. Saya bilang, ya Beb. Saya tahu bedak kamu tebal, tapi kamu harus yakin, cintaku lebih tebal daripada bedakmu. Aku sebelum saya lanjutkan toleransi dan cinta, yuk kita selawatan dulu yuk. Mau selawatan? Lagu baru apa lagu lama? Baru, belum jadi. Kayak kolaborasi karo awakmu iso ora? Tipunge, terbukane. Entek edite, entek edite, ngono gitu ya. Ayo, minta lagu apa? Saya apa-apa bisa. Ambiar versi solawat apa? Cidro kelingan mantan kimcil kepolen ditinggal rabi kartonya no medot janji kusotik ra ngerti gus. Biyen aku sebetah suwe-suwe waga nuruti kekarepanmu sansaya bubrak biyen wis tawanti-wanti aja ngasih lali tapi kenyataannya pergi. Rabbi ya Rabbi sholli ala Muhammad. Rabbi ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi balighul wasilah. Ya Rabbi khusabil fadilah. Orjene rawel sing api bro. Wah, saya nyekel keyboard kolonial. Atung tang tung tung mas. Bung, wis, sing gampang ya, sing gampang. Ditinggal rabi. Suara hati para mahasiswi. Sakit buatan pak, ditinggal rabi. Oh. Salam ala Nabi Muhammad. Atiku rasane loro. Piye cakai ini? Krek. Aku bengok-bengok ya. Momet ndasku. Yo langsung ngono kuwi. Kanggo intro. Goblok, goblok. Alon-alon, Bro. Yo bareng-bareng. Atiku rasane loro. Melodi dulu aja bro, apa dibalik? Aku pegang keyboard, kamu ngaji di sini. Momet dasku, ayo, ayo, saya ulangi, ho ho, menengah di sini. Atiku rasane loro. Nyawang koncong aduh karo agama lolah umat to ati dai wae aku hadroh di sini. Hadroh Heli. Sesok aku mlebu surga, tim hadroh insyaallah ngawal mlebu surga. Amin. Tapi yaitu di dalam surga aku sama bidadari kalian hadrohan tok. Momat ndas lu. Menengo dise. Nanti kamu refnya aja bro. Hatiku rasane loro nyawang konco adoh karo agomo dong. Kamu nanti selesai pengajian bisa dilaporkan ke kantor polisi dugaan pelanggaran KUHP pasal 335 perbuatan tidak menyenangkan. Ora tak gawe romantis malah tukang orjene pekok jajan. Yo. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana mamadol ya wasial karami huwal habibulladhi turja safa likulia awali hadroh, hadroh, ayo leneh, rasa ngurusi wong radong ngeleh, ayo mumet. Ya Rabbi bil balil maqasidana wa bil bareng-bareng mohon bengok sing banter. Ya Rabbi bil Mustafa balik wa fir lana ya wasial huwal turja safar likun lihau ahwali muhtar mewakili perasaan para mahasiswi. Hatiku rasane loro nyawang kowe rabi karo wong liya nangis getih Allahku remo aja rasaku kowe tega ninggal aku. Apa iki wis dalane kudu pisah kelangan tresnane. Kudu kuat atiku, kudu kuat batinku, senajan nyiksa tresnaku. Ya Rabbi bil mustofa balik maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami huwal hamid alladhi turja syafa'atuhu li kulli halin. Rasa diajak romantis kok we jan. Aku kecewa. Iso ora mundur alon-alon. Aku mundur alon-alon iso ora kowe? Halo, aku mundur alon-alon mergo kowe ra gelem kelon. Oh, lah dosen beda, lah dosen beda. Aku ngangsur alon-alon mergo sadar aku sapa dosen Unisma gajine ra sepiro. Oh, kalau kita beda. Aku ngaji alon-alon mergo sadar aku sapa santri sing nakal ra iso apa-apa. Aku ngaji alon-alon mergo sadar aku sapa ahli maksiat sing kakean dosa. Ayo iso ora jalwe. Mas imsak apa sopen. Lagune wong NU sing paling gampang kowe. Wis meneng. Sholli wa sallim da iman kurang banter. Sholli wal ali wal ashabi man wal ali no. Sing luwe banter Unisma bersolawat sholing wasalim. Thank you. Allah, Allah, salli. Saya punya lagu banyak, Pak. Itu enggak paham kan aku enggak bisa, Pak. Minta lagu napa jenengan? Cinta tak terpisahkan. Oh, iso. Cak iki. Tekku iki aja nggo dolanan. Mergo tekku sagede kentongan. Sing tak jalo ora. Istri saya baru satu, Bu. Nambah apa tidak? Nunggu takdir. Kalau memang takdirnya ada, saya akan menikah lagi. Kalau tidak ada takdirnya, insya Allah saya menciptakan takdir saya sendiri. Karena saya meyakini kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri. Betul? Itu artinya apa? Semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Gitu kan? Toleransi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di kota Madinah itu seharusnya hari ini kita terapkan di Indonesia, Pak. Perbedaan agama tidak menjadi alasan bagi kita untuk berpecah belah. Perbedaan agama bukan dalil bagi kita untuk saling bermusuhan. Maka saya dilahirkan membuat pondok pesantren di lingkungan orang Katolik. Tetangga saya 60% Katolik, enggak ada masalah. Selatan saya pendeta, utara saya kuburan. Dan seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Dan kita fan-fan saja, Pak. Saya mancing, pendetanya ikut. Gus ikut mancing, oke. Sampai kolam renang, pendetanya bilang, kaki saya korengan, Kiai. Terus gimana, Mbok tolong saya digendong. Saya gendong, Pak, pendetanya. Begitu saya gendong, pendetanya bilang, baru hari ini apa ada pendeta bisa naik haji. Ya Allah, cangkeme aku. Akhirnya pendetanya saya lempar ke air. Pure. Pendetanya protes. Pak Haji, kenapa saya dilempar ke air? Saya jawab, baru hari ini ada pendeta dibaptis sama Pak Haji. Allah, Allah. Kampung saya itu indah banget, Bu. Karena saya mengambil cerita Abdullah bin Ubay dengan Rasulullah tadi. Saya dijemput sama pendeta. Diajak piknik ke Parangtritis. Naik bis. Begitu saya naik bis, saya bilang, Bismillah. Diprotes, Pak, sama pendeta. Sorry, Kiai, kita tidak naik bismillah, tapi bis kota. Oh, cangkemmu aku. Di tengah jalan hujan lebat. Dier. Pendeta bilang, haleluya. Saya jawab, salah pendeta. Itu bukan haleluya, tapi halilintar. Sampai pantai Parangtritis, saya pakai sarung, gak pakai celana dalam. Turun dari bis, anginnya kenceng, Pak. Wup. Pendeta bengok, wow. Saya jawab, salah pendeta, ini bukan wow, tapi alif. Mau bilang gitu kan. Wow, begini tuh alif, bro. Saya bilang. Itu aja deh. Ada pertanyaan, silakan. Pak moderator, tolong dibimbing. MC ini lemu nih, ya Allah. Sawak kok weteng kabeh ini. Pak, siapa namanya? Terima kasih. Pak Fairul. Baik, saya tadi siap dibully kalau gemuk. Bayangan saya tepat, ternyata pikiran saya tepat. Terima kasih, Gus. Baik, monggo yang mau bertanya, silakan. Maju langsung maju aja. Silakan maju langsung. Oke, Mbak, silakan maju langsung, monggo. Yang mau maju langsung, yang mau tanya ngantri aja di sini. Kayak orang antri sembako itu loh. Adik di sini. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan, Gus. Siapa namanya? Nama saya Muhammad Abin Mu'afan dari Win Maulana Malik Perhimalang. Oh, dari Malang. Alhamdulillah pernah kami bertemu dengan Gus di Pondok Ora Aji di Sleman. Ya, alhamdulillah. Pertanyaannya, Gus, simpel saja. Bagaimana kita itu punya motivasi untuk bisa berdakwah ke kaum-kaum marginal. Apa titik mula Gus ini bisa berani berdakwah ke sana? Apa yang memotivasi dan bagaimana dengan kita ini yang mungkin belum berani? Mungkin belum berani imannya apalagi nafsunya. Oke, terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca surat Az-Zumar. Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Karena Allah akan mengampuni dosa-dosamu semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Itu motivasinya. Bahwa semua orang butuh Allah. Cuman kadang-kadang kita yang egois. Kita butuh Allah, mereka butuh Allah. Kesempatan mereka yang tidak ada. Maka kita datang untuk menjemput bola. Nah, ayo mbaknya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Nama saya Mufidatul Khairiyah. Mufidatul Khairiyah. Nama komplit? Iya, nama komplit. Aku tahu. Aku tanya kenapa kok aku tanya nama komplit sama kamu. Biar besok ketika akad aku sudah hafal. Codot. Apa Mbak Mufidah? Gini Gus, kan sebagai mahasiswa itu apa godaannya terlalu besar. Kalau ditanyai, kebetulan saya itu kan pendidikan agama Islam. Jadi PAI. Iya. Nanti keluar saya merasa kayak munafik gitu. Kenapa? Karena gimana ya? Kalau ditanyai tentang Islam itu belum sepenuhnya. Terus gimana cara kita itu sebagai mahasiswa itu bisa cinta ke Nabi Muhammad daripada cinta ke duniawi? Soalnya godaannya itu terlalu besar. Kamu gak akan kuat Ferguson. Terus gitu pertanyaannya. Ya. PAI itu besok kalau keluar titelnya apa? SPD. Oh SPD, Sarjana Penuh Dosa. Kalau saya dulu SAG, sarjana agak gimana gitu. Yang pertama, PAI di Fakultas Tarbiyah itu tidak belajar mendalami Islam, tapi belajar mempelajari metodologi mengajar ala Islam. Jadi kalau kamu mau paham Islam, jangan di PAI, kamu salah jurusan. Begitu, Beb. Bagaimana kita mencintai Rasulullah? Yusarul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu besok di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Kalau kamu kesini cinta dengan Rasulullah, besok di padang mahsyar akan kumpul dengan Rasulullah. Kamu di sini cinta dengan Gus Miftah, besok di padang mahsyar kita berdua, Beb. Saya dulu yang saya jadikan motivasi itu, saya pengen di surga bareng Kanjeng Nabi. Karena Rasulullah mengatakan almar'u ma'aman ahabba. Kamu ketemu idola artismu saja senang. Masa sama Kanjeng Nabi tidak? Gitu ya. Mbak Mufidatul Khairiyah. Binti. Makasih Mbak Mufidah. Al-jumlatul mufidatu. Siapa lagi terus? Perkenalkan, nama saya Amiruddin Alamsa. Asal saya dari Nusa Tenggara Timur. NTT. Yang dimana lingkungan kehidupan saya memiliki banyak kaum Kristiani. Yang sering terjadi di Nusa Tenggara Timur, itu ketika ada tetangga yang akan diangkat menjadi pendeta, terus ketika itu orang Muslim diikutsertakan dalam gereja. Diikutsertakan dalam gereja untuk menghadiri ketika pendeta ini diangkat. Nah, bagaimana pandangan Gus mengenai masyarakat, mengenai umat Islam yang menghadiri ketika saudaranya ini diangkat menjadi seorang pendeta? Tadinya udah murtad, tapi kita berbondong-bondong untuk datang ke gereja ketika beliau menjadi seorang pendeta. Terima kasih. Saya mau tanya, inaugurasi pendeta, diangkat menjadi pendeta, itu prosesi ibadah apa prosesi adat atau prosesi formalitas? Setahu saya itu formalitas, kayak jabatan orang dilantik. Kalau konteksnya formalitas, mafi muskilah. Tapi kalau konteksnya ibadah, haram. Nah, kamu lihat dulu. Kalau konteksnya ibadah, di dalam gereja orang Islam ikut, haram. Tapi kalau konteksnya ini inaugurasi formalitas, mafi muskilah. No what, ora popo. Saya itu di tetangga saya orang Katolik, meninggal. Mereka membacakan doa sembahyangan untuk yang meninggal. Kita orang Islam di belakang nunggoni. Begitu nanti makan-makan, kita makan bareng. Sebaliknya, kalau ada orang Islam mati tahlilan, mereka orang-orang Katolik nunggoni. Begitu selesai kita makan bareng. Tapi tidak mengikuti proses ibadahnya. Jadi gak ada masalah. Gitu ya. Alam syah. Mudah-mudahan kamu langsung nikah, alam syah. Janda nak 15. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Abdullah Fakih dari Madura. Dari? Madura. Oh, Madura. Iji. Orang Madura itu susah jadi polisi karena berhitungnya enggak pernah pas. Berhitung tosak tuh. Inji. Yang saya tanyakan gini, Gus. Di saat kita melihat banyak para mobil-mobil yang berjalan seperti Gus menjalankan dalam apa namanya itu klub malam salah satunya, kira-kira sendi manakah yang harus kita isi? Mungkin usulan dari apa tanggapan usulan untuk kami generasi selanjutnya, sendi manakah untuk kita bisa isi terhadap kekurangan Indonesia? Karena termotivasi dari dulu bahwa dakwah Rasulullah itu bisa terlaksana karena adanya Utsman dan juga Abu Bakar selaku penting dana ataupun saudagar sukses waktu itu. Apakah perlu umpamanya kita itu juga menjalankan pendakwah juga kepada saudagar-saudagar sukses di Indonesia untuk bisa terobsesi juga untuk bisa menerapkan sedekah atau sebagainya untuk bisa mensukseskan dakwah-dakwah yang ada di Indonesia. Itu, Gus. Saya iki ngomong apa kumur-kumur ya. Tapi saya nangkap kok. Tiga hal, Mas. Mas siapa namanya tadi? Fakih. Mangkana lahu ilmun, yang punya ilmu, falyatasaddaq bi ilmihi, sedekah dengan ilmunya. Kalau kata orang Jawa, mulang. Wa man kana lahu malun, yang punya harta, falyatasaddaq bi malihi, sedekah dengan hartanya, nyumbang. Wa man kana lahu quwwatun, yang punya tenaga, falyatasaddaq bi quwwatihi, sedekah dengan tenaganya, rewang. Pilihannya kalau dakwah itu cuma tiga, mulang, nyumbang, rewang. Jangan jadi yang keempat. Wis ora mulang, ora nyumbang, ora rewang, cangkeme cerewet. Kakean maido. Lah, kamu salah satu di antara itu. Punya ilmu, mulang, nyumbang atau rewang. Itu aja, selesai. Sopo iki? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Asrul Fauzi, saya dari Nusa Tenggara Timur. Oh, NTT juga. Nah, yang ingin kalau saya... kamu di Jogja namanya Irma. Irenge Masya Allah. Apa Mas Fauzi? Yang ingin saya tanyakan gini, karena sebagai generasi muda, kita punya kewajiban untuk mengajak kepada Islam atau berdakwah. Dan ketika kita menyampaikan sesuatu, terkadang kita itu dikatakan sebagai sok alim, sok suci. Secara tidak langsung itu kan menurunkan mental kita. Padahal kan kita punya kewajiban bagaimana istilahnya itu mengajak orang lain untuk kepada Islam gitu. Tapi ketika dalam pelaksanaannya kita dikatakan sok suci, sok alim, secara tidak langsung kan itu apa namanya menurunkan mental kita. Jadi mungkin ada solusi dari Gus, bagaimana kita apa solusi, bagaimana kita cara mengajak teman-teman seperti apa? Mungkin seperti itu. Ya, yang perlu kamu pahami sih Fauzi, tidak semua orang harus sependapat dengan kamu. Tidak semua orang harus suka sama kamu. Kalau nunggu semua orang suka dulu sama kamu baru dakwah, kamu dakwahnya kapan? Kayak saya ngajak sholat orang mabuk. Orang teriak-teriak, orang mabuk kok diajak sholat? Kan sholatnya gak diterima sama Allah 40 hari. Kan ada hadis yang menyatakan seperti itu. Saya jawab, ditompo orang urusannya cangkemu. Saya bilang begitu. Tapi urusannya karo pangeranku. Tidak semua harus senang sama kita. Orang jalan saja kesandung kok, masa dakwah gak pada halangan, kan gak asik. Kamu main ke pondokku, sana ke Jogja, tak kasih ilmunya biar kamu panjang dikit tubuhnya ya. Ya lanjut ya, lagi calon guru rupanya gitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Gus, nama saya Ronald. Siapa? Ronald. Ronald. Iya. Kok jenenge luwih apik daripada Raine ngono. Iya. Jadi gini Gus, ingin menanyakan tadi sempat Gus menceritakan tentang perjuangan Gus itu menghadapi dakwah yang malam itu dikomentari oleh beberapa kiai yang memang itu dalam artian meresahkan agama. Saya teringat di pulau saya sendiri itu ada jamaah tabligh dan memang mereka itu tugasnya memang berdakwah. Kurang pasti sih, saya kurang tahu itu apa paham dari Aswaja atau yang lain. Tapi yang jelas, maaf ya. Tapi yang jelas itu mereka dihina oleh orang-orang yang memang itu dari kaum kita sendiri, kaum NU, MWCNU. Di sana ada MWCNU yang menghina itu orang-orang MWCNU. Seperti itu, Gus. Dan saya ingin tanya, NU di sini katanya tadi bukan mengabdi kepada presiden, tapi mengabdi kepada negara Indonesia. Dan itu mengabdinya itu seperti apa? Sedangkan orang yang berdakwah saja, itu orang NU masih bisa menghina kepada orang yang berdakwah itu, Gus. Begitu. Terima kasih. Yang menghina orang MWCNU? Orang NU, MWCNU. Terus menurut kamu tanggapan Gus Miftah bagaimana begitu? Iya, seperti apa? Maksudnya mengabdinya NU ini seperti apa di negara Indonesia? Katanya Gus dari awal tadi kan kita orang NU ini bukan mengabdi kepada presiden, tapi mengabdi kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan itu mengabdinya seperti apa? Pengabdian NU kepada NKRI itu adalah hubbul wathon minal iman. Apakah mencintai negara itu diajarkan oleh Kanjeng Nabi? Jelas. Kanjeng Nabi dari Mekah ke Madinah, di sana dia berdoa, Allahumma habib ilainal Madinah kahibuna ila Makkah wa asyad. Wahai Tuhan, anugerahkanlah kepadaku untuk mencintai kota Madinah sebagaimana aku mencintai kota Makkah. Lah, cintanya orang NU kepada NKRI adalah hubbul wathon minal iman. Hubbul wathon minal iman itu tidak hanya sekedar rasa cinta, tapi nasionalisme. Tanggal 23 September kemarin saya umroh, hari kemerdekaan Arab Saudi. Orang Arab Saudi mencintai negaranya bagaimana? Al-watani fi kulubina. Negara kami ada di dalam hati kami. Jadi kalau kamu mencintai orang Indonesia, NU mencintai Indonesia, kemudian ada kasus MWCNU di NTT, ya itu kasuistiknya terlalu kecil, bro. Kan juga ada orang NU yang ngasih kayak aku. Terus itu hubungannya dengan orang NU yang menghina yang orang berdakwah ini ya? Ya perlu kita ingatkan. Bagi saya jamaah tabligh itu baik. Mereka juga syiar kok. Tidak semua orang harus seperti saya dakwah di dunia malam. Kamu gak akan kuat. Kan kamu ngacengan. Gak kuat kamu. Ya baik Gus. Terima kasih ya. Semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fastabiqul khairat itu bukan satu posisi direbutkan banyak orang. Tapi fastabiqul khairat itu menjadi yang terbaik di posisi masing-masing. Jadi dosen kayak Gus Sodik, dosen terbaik. Mahasiswa, mahasiswa terbaik. Kiai-kiai terbaik, itulah fastabiqul khairat. Itu. Ayo belakangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hai guys. Nama saya Ahmad Faiz Gus. Saya dari Madura. Pertanyaan saya, terkadang untuk melakukan sesuatu yang baik, yang paling sulit itu untuk memulainya kan. Pas itu saya sudah pengalaman sendiri. Terkadang termasuk pada toleransi juga, untuk toleransi kepada orang lain, terkadang saya sudah merasa sulit karena tiap hari sudah enak melihatnya gitu Gus. Iya. Terus terkadang setelah saya itu berani untuk memulainya, terkadang apa, orang-orang dekat saya itu berpikiran negatif begitu. Bagaimana solusi sambian untuk mengatasi cara memulainya begitu Gus? Terus untuk menyikapi atau membungkam perkataan-perkataan orang yang negatif kepada kita begitu. Ya. Terima kasih. Kamu tahu enggak? Yang ada itu orang susah ngomongin orang seneng. Enggak ada orang seneng ngomongin orang susah. Yang ada itu orang kecil ngomongin orang besar. Enggak ada orang besar ngomongin orang kecil. Yang ada yang di belakang ngomongin yang depan. Enggak mungkin yang depan ngomongin yang belakang. Yang ada Faiz ngerasani Jokowi. Enggak mungkin Jokowi ngerasani Faiz. Kalau ada orang membicarakan kamu di belakang kamu, itu artinya hidupmu selangkah lebih maju daripada mereka. Selesai. Santai aja, bro. Itu Is ya. Saya doakan istrimu cantik. Ya, tetap janda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau ini luar biasa, kopiahnya NU. Saya doakan masuk surga kamu. Kopiahnya. Nama saya Imam Ali Maksum. Dari Madura juga. Madura juga. Pertanyaannya Madura. Tentang toleransi, Gus. Kemarin di media itu tentang film yang baru dilirik rilis NU The Santri. Itu katanya konsep banyak dari komentar-komentar kiai lain di media, di YouTube terutamanya, itu merupakan toleransi yang berlebihan. Kami minta pencerahan dari Gus Miftah, batas-batas toleransi versi NU yang benar itu seperti apa, Gus? Ya. Terima kasih. Persoalan ibadah gak bisa dicampur. Lana amaluna walakum amalukum. Kita ke masjid, mereka ke gereja. Pertanyaannya, boleh gak orang masuk gereja? Ini khilafiyah. Ada dua kelompok besar, yang satu membolehkan, yang satu tidak membolehkan. Lah, saya itu malah justru menyoroti bukan hal itu. Jangan nonton film The Santri. Lah, ternyata mereka punya film sendiri, The Haya. Makanya bagaimana supaya mereka bisa akur? Gampang, bikin film lagi. Judulnya apa? Haya ala Santri. Wah, itu pas itu. Haya ala Santri. Jadi kalau saya, lakum dinukum aliyadin, persoalan ibadah tidak bisa dicampur aduk. Nanti kalau perusahaan ibadah dicampur aduk, bahaya, Mas. Allahumma barik lana fima rosaktana wakina ada banar. Lah itu enggak boleh. Caranya nganggu wong Kristen, mangane, dungane karo wong Islam. Kalau sekedar masuk gereja, kayak saya tanya konteksnya, wirda itu masuk ke gereja dalam rangka apa? Itu bukan ibadah. Itu pas ada perayaan. Artinya apa? Ya sah-sah saja. Tapi kalau sudah mencampur adukan agama, ibadah, enggak boleh. Tapi kalau sekedar seperti itu, saya biasa menghadiri perayaan Natal. Karena tetangga saya pendeta. Orang Islam lucu, mengharamkan pohon cemara karena lambang Natal. Coba kamu lihat, sejak kapan benda mati punya agama? Saya pernah bikin YouTube, kamu lihat di channelnya Mas Deddy Corbuzier. Ada seorang komedian namanya Coki Muslim, orang Madura juga. Masak daging babi dicampur dengan kurma. Diancam mau dibunuh. Katanya apa? Penistaan agama. Saya ditanya sama Deddy, penistaan bukan, Gus? Tidak. Kenapa? Sejak kapan benda mati punya agama? Seolah-olah kalau babi pasti Kristen, kalau kurma Islam. Enggak. Kesalahan mereka cuma satu. Gara-gara mereka mengatakan apa? Kalau daging babi dimasak dengan kurma, bisa jadi cacing pitanya menjadi mu'alaf. Lah kuwi cangkem bosok. Kamu tahu babi itu mengandung apa? Pasti jawabannya cacing pita. Salah. Babi itu mengandung anaknya. Kan gak mungkin anakmu. Jadi gitu loh ya. Kalau ritual gak ada masalah. Tapi kalau ibadah jangan. Ya, ya lanjutnya. Nuwun sewu, Gus. Wah ini Jawa lagi cangkeme ini. Perkenalkan, nama saya Fahrudin Naruzak dari FK Unisma, asal Magetan, Jawa Timur. Izin bertanya, Gus, kan kebetulan kalau di Unisma itu setiap sebelum memulai kuliah itu membaca selawat Nuril Anwar. Nah, pertanyaan saya, bagaimana jika seandainya kita tinggal di perumahan yang rata-rata itu bukan orang NU, dan kita kebetulan punya hajatan untuk selawatan atau maulitan atau tumpengan di rumah kita. Nah, untuk menjaga ukhuwah tersebut, apakah sebaiknya kita mengundang tetangga kita yang bukan NU tersebut atau tidak? Tetap diundang. Dia datang atau enggak itu urusan dia. Kamu punya sego, diwenehi. Biasanya mereka enggak mau datang tapi berkatnya mau. Yang lucu itu ceritanya siapa? Abu Nawas. Abu Nawas tanggone selamatan enggak diundang. Akhirnya Abu Nawas pinter, tonggone selamatan keluar dari rumahnya bawa lendang. Joget-joget di hadapan yang punya selamatan, yang punya hajat. Akhirnya apa? Debunya masuk ke rumah. Tuan rumahnya marah-marah. "Hei Abu Nawas, kamu itu orang tua apa anak kecil?" Ditanya sama Abu Nawas. "Lah menurut jenengan, ya orang tua." Apa jawaban Abu Nawas? "Kalau orang tua kenapa enggak diundang selamatan?" Tetap diundang, Bro. Saya dulu pernah tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah 4 tahun. Enggak ada masalah. Masalahnya cuma satu. Gara-gara saya tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah, saya kurus. Berat badan saya hanya 40 kilo. Kenapa saya ikut Muhammadiyah kurus? Belas rata ono selamatan tak ada ini. Begitu saya kembali ke orang NU, saya menikah dengan orang NU gemuk. Kenapa? Susunya cocok. Begitu saya kembali ke lingkungan orang NU, lemu aku, 100 kilo. Kenapa saya jadi orang NU lemu? Soalnya wong NU didik-didik mangan, yasinan mangan, tahlilan mangan, solawatan mangan, manakipan mangan, tonggone loro njaluk didongake mangan, ndelala sing loro mati mangan menah. Pitung dino undangan rampok apa. Ora lho, mah iso nganti rupane kaya besek kabeh lho. Ayo. Dulah matur suwun. Ayo dua terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Assalam. Saya dari PKI Pondok PKI. PKI, PKI. Oh, PKI. Pondok Pesantren Kampus Ainul Yakin, Gus. Pondok Ainul Yakin. Ada pertanyaan. Ini pertama kan Allah tuh adil ya, Gus ya? Allah tuh adil. Adil. Kalau adil kamu dipateni pisan gue. Misalkan kalau laki-laki nanti masuk surga dapat bidadari, Gus ya. Nah, kalau cewek dapat apa, Gus? Nah, lalu kedua, tanggapan Gus masalah yang cadar sama cingkrang. Cingkrang. Ya, terima kasih, Gus. Cewek dapat apa? Cewek bagian dari bidadari di surga. Oh, yang mereka besok tidak akan pernah mens, baik menstruasi maupun mencret-mencret. Bagaimana tanggapan saya tentang cingkrang? Saya kemarin diundang TV One untuk berbicara itu. Saya bilang, saya tidak setuju ketika radikalisme ketika cingkrang, jenggot, cadar diidentikan dengan radikalisme. Tapi saya juga tidak setuju kalau cingkrang, cadar, jenggot itu dikatakan pakaian yang paling sunnah. Menurut saya, memerangi radikalisme itu di ide pemikiran, keyakinan, gagasan, bukan di penampilan. Saya punya teman cingkrang, cinta dengan NKRI. Maka bagi saya memerangi radikalisme cukup dengan dua hal, dibina atau dibinasakan. Selesai. Kalau mau diajak ngomong, diajak ngomong. Gak bisa, dibuat diam sekalian. Ngono bro, galak titik aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Syarifah Nurhanifah Al-Atas. Tuhan ya Allah. Syarifah Nurhanifah Al-Atas. Oh, Al-Atas. Syarifah ini ya, Masya Allah. Duriahnya Rasulullah, subhanallah. Saya dari Riau, Gus. Dari? Dari Riau. Riau. Mohon maaf, menyimpang dari... tema. Tema, gak apa-apa Mbak Syarifah, menyimpang tapi tema gak apa, yang penting keluar dari dalam hatimu. Iya. Yeah. Monggo Syarifah, monggo. Alhamdulillah, saya mohon doanya Gus untuk bapak saya, Said Usman Al-Autas, sudah 10 tahun sakit, jadi belum ada kesembuhan. Sekarang sudah finalnya, jadi saya cuma mohon doa. Yeah. Untuk kesembuhan Bapak Sayyid Usman Al-Atas Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Mudah-mudahan kabul ya Syarifah ya. Makasih Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita tutup dengan solawat Hasbi Rabbi Jallallah Ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah. Saya curiga kalau setiap pagi anak-anak cuma baca Nuril Anwar, bukan karena cinta dengan Nuril Anwar, tapi karena memang hafalnya cuma itu tok barangkali. Sebelum solawatan, sebagai kata penutup, saudara-saudara sekalian, atas apapun yang terjadi dengan bangsa Indonesia hari ini, ingatlah. Saya selalu mengatakan, kenapa kaca mobil bagian depan itu pasti jauh lebih besar daripada kaca spionnya? Jawabannya sederhana. Kenapa kaca mobil bagian depan lebih besar daripada kaca spion? Yakinlah, masa depan bangsa Indonesia jauh lebih besar daripada masa lalunya. Amin Allahumma. Amin. Shallu ala Nabi Muhammad. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha Hasbi Rabbi. Ma fi qalbi ghayrullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rzuqna istiqamah Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah Allahumma rzuqna ziyaratal makkah wal madinah Allahumma rzuqna dzurriyatan thayyibah Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan wa rahmah Allahumma rzuqna bi alfi alfi quwwah Allahumma rzuqna bi alfi alfi barakah Allahumma rzuqna bi alfi alfi karamah Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghafur ya rabbul alamin walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Apa? Saya boleh mondoke enggak anak saya di tempat Gus Miftah? Monggo. Bayar apa gratis? Gratis. Dikasih makan apa enggak? Tak kasih. Orang tetangga saya punya anjing saja tak kasih makan. Di tempat saya semuanya gratis, terutama mahasiswa dan mahasiswi atau anak SMA. Ya Bu ya, boleh. Terima kasih. Terima kasih di sana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa la fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman, kita ucapkan terima kasih dan kita berikan aplaus kepada beliau. Kita doakan selamat jalan diucapkan kepada beliaunya. Mugi-mugi sehat selalu dan foto bersama dengan para pimpinan UNISMA. Dengan berakhirnya apa yang disampaikan tausiah dari Gus Miftah, maka berakhir acara pengajian umum dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1441 Hijriah. Akhirnya mohon maaf apabila ada khilaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.